Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat ke-37 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى kata Syaikhul Rahimah Allah yani akhada wa qabila wa radiya. Nabi Adam AS mengambil, menerima dan rida. Menerima beberapa kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya. Apa kalimat tersebut? Kalimat di sini itu yang termaktub dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-23. Yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah mendzalimi diri-diri kami dengan berbuat dosa. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Ini maksudnya, ini kalimat yang diterima oleh Nabi Adam AS. Nabi Adam menerima, mengambil ya min rabbih, di rabbnya, kalimat, beberapa kalimat itu tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna dan aku dan berhasil. Fataba alai. Maka Allah pun menerima taubatnya Nabi Adam AS. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Adam untuk bertaubat dengan mengajarinya, memberikannya ilham membaca kalimat-kalimat tadi. Yang kedua, setelah Nabi Adam bertaubat, Allah pun menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Maksud sungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala itu adalah At-Tawwab, Maha pemberi taubat, Rahim dan Maha penyayang. Fatalaqa Adamu min Rabbih. Rabbih di sini Rabb mudhaf ke dhamir hu min Rabbih. Dhamir ini kembali kepada Adam, sehingga rububiyahnya rububiyah khasah. Sudah sering kita dapatkan rububiyatullah ada dua, amah dan khasah. Ini rububiyah kepada Nabi Adam, kepada orang saleh, mukmin, rububiyah khasah. Kemudian sebelum saya menyebutkan makna taubat. Taubat itu yakni raf'ul mu'akhadah wal 'afwu 'anil mudhnib. Ya, diangkatnya siksa, dimaafkan, dimaafkannya seorang yang berbuat dosa, dimaafkan dari dosanya dan diangkat siksa yang tidak akan disiksa. Ini ketika seorang raja'a ila rabbih, kembali kepada Rabbnya, bertobat kepada Rabbnya, maka Allah beri taubat, yakni Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia dan akan menghapus, yang mengangkat siksa tidak akan menyisanya. Dari ayat ini, fatalaqqa Adam rabbihi kalimatin fataba alai. Adam alaihi salam menerima dan meridai beberapa kalimat dari Rabb-nya, maka Allah pun menerima taubat Adam alaihi salam ketika membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang pertama kata beliau rahimahullah kata Ibnu Taimin menunjukkan minnatullah subhanahu wa ta'ala ala abina Adam. Di sini menunjukkan anugerah yang Allah berikan kepada bapak kita semua yaitu Nabi Adam alaihissalam. Hina waffaqahu li hadhihi al-kalimat. Di mana Allah memberikan taufik kepada Adam, memberikan ilham, memberikan taufik untuk membaca kalimat-kalimat tadi. Allati kanat biha taubah, yang dengannya Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimaafkan. Yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, anna minnatallahi ala abina. Bahwasanya anugerah dari Allah kepada bapak kita, kepada Nabi Adam alaihissalam, hiya minnatun alaina fil haqiqah. Pada hakikatnya juga merupakan anugerah bagi kita semua. Lianna kulla insan yash'ur bi anna Allah idza manna ala ahadi ajdadihi kana mannan alaihi. Karena semua orang akan merasa ketika kakeknya, salah seorang kakeknya, salah seorang ya yang di atasnya, ayah atau kakek atau ayah di atasnya diberi anugerah dari Allah, dia akan merasa itu juga anugerah bagi dia. Dan ini adalah anugerah kepada bapaknya manusia, itu Adam alaihi salam. Sehingga pun merupakan anugerah bagi semua anak turunannya, termasuk kita. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah ta'ala, dari ini menunjukkan bahwasanya ucapan seorang ketika berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini termasuk sebab diterimanya taubat. Ketika seorang bertaubat dan membaca kalimat-kalimat tadi, itu sebab diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam kalimat-kalimat tadi ada pengakuan berdosa. Rabbana zalamna anfusana, ini pengakuan diri berbuat taubat, berbuat dosa. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kalimat tadi mengandung empat macam tawassul. Yang pertama, tawassul berubiyah, Rabbana, Rabbana, wahai Rabb kami. Ini tawassul yang rubiyatullah. Yang kedua, tawassul bihalil abad, tawassul dengan keadaan hamba yang mengakui berdosa, Rabbana zalamna anfusana. Yang ketiga, tafwid al-amru ilallah, menyerahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyatakan wa illam taghfir lana wa tarhamna. Yang keempat, kata beliau rahimahullah, zikru hadil abdi, dalam doa tadi disebutkan bagaimana keadaan hamba jika tidak mendapat ampunan dari Allah, dia menjadi khasirin, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat yang menjadi sebab diterima taubat hamba ketika bertaubat membaca kalimat-kalimat ini. Berikutnya, dari ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala takallam bisautin masmu', dengan suara yang bisa didengar. Sehingga Nabi Adam AS mendengarnya, Nabi Adam pun kemudian mengambilnya dan membacanya. Kemudian yang tadi saya sebutkan, kata beliau rahimahullah, minnatullah kepada Adam alaihissalam, anugerah Allah kepada Nabi Adam dengan taubat ini, dari dua sisi. dari dua sisi, dua anugerah. Anugerah yang pertama adalah diberi taufik untuk bertaubat, dan anugerah yang kedua adalah diterima taubatnya. Dan ini untuk Adam alaihissalam dan yang lainnya. Taubat Allah berikan kepada hamba-hambanya itu ada padanya dua anugerah. Yang pertama, Allah memberikan taufik kepada si hamba untuk bertaubat, ini sudah anugerah. Dan ketika si hamba bertaubat, Allah berterima taubatnya, itu anugerah berikutnya. Dua anugerah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada hambanya. Berikutnya, di antara faedah ayat ini juga menunjukkan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dua nama tersebut adalah nama At-Tawwab dengan nama Ar-Rahim. Sehingga boleh seorang namanya Abdul Rahim atau Abdul Tawwab. Dua-duanya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari sini menunjukkan At-Taubat War-Rahmah itu termasuk khususan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtisasullah bitaubah war-rahmah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.